Seperti kemarin kau berbalik meninggalkanku, tak kusimpan sisa dendam. Lihat nanti kita buktikan siapa aku. Seperti mencair bebanku tuh, mengakuinya cinta kita pernah buta. Tapi lihat yang terakhir tertawa. Aku tanpamu, langkah kakiku siap berlari. Aku bayangkan indah dengan yang lain, entah siapa tapi tak harus kamu. Aku tanpamu, langkah kakiku siap berlari. Terbang mengudara, tak bisa kau menang. Kemarin kau berbalik menyesali keputusanmu, tak kusimpan sisa dendam, kubuktikan aku.